الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد تفضل ضيف أخذ على هذا 10 سنين نعم بسم الله قال المؤلف رحمه الله وهذا دينه لا خير إلا دل أمة عليه ولا الشر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحب الله هو يرضه وشر الذي حذرها منه الشر وجميع ما يكرهه الله ويأبه بعثه الله إلى الناس كفاة وافترض الله تعالته على جميع الثقلين الجن والإنس ودليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم المؤلف رحمه الله beliau berkata أخذ على هذا 10 سنين beliau melaksanakan perintah untuk menyampaikan dakwah ini dengan gigih dan tekun selama 10 tahun di kota Madinah wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaih. Dan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi beliau meninggal, beliau wafat pada hari Senin الثاني عشر من ربيع الأول pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Di kamar Aisyah, istri beliau radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menderita beberapa hari dengan penyakit yang beliau rasakan, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam 'asaba ra'sahu, beliau ikat kepalanya karena sakit yang beliau rasa di bagian kepala, sampai beliau ikat kepalanya dan beliau naik di atas mimbarnya. Beliau berkhutbah dengan ucapan-ucapan yang menandakan perpisahan dengan para sahabatnya. Setelah itu, kemudian penyakit Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah. Istri-istri beliau selalu menjaga, merawat. Sampai sepekan sebelum wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai bertanya-tanya. Aina ana gadan, di mana saya besok? Nampak das untuk dirawat di rumah istri tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, sehingga istri yang lain pun mengizinkan untuk tinggal di rumah Aisyah. Maka sejak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Anak dari Al-Abbas dan anak dari Abu Thalib, Al-Fadl dan Ali. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan keluar dengan dua sahabat ini. Nah, kemudian beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sadarkan diri karena beratnya sakit yang beliau derita. Lebih berat dari yang dirasakan oleh manusia biasa. Nah, salatullahi wassalamu alaih. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas beliau. Setelah siuman, setelah sadar, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dimandi dari beberapa sumur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menemui para sahabatnya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang membuat Abu Bakar As-Siddiq tidak bisa menahan isak tangisnya sambil berlinang air mata. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kami tebus Anda dengan jiwa raga kami, anak-anak kami, wahai Rasulullah. Kemudian ikhwani hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat dalam keadaan duduk. Penyakitnya bertambah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam ketika sakit yang sudah memuncak, beliau tidak sanggup untuk keluar salat berjamaah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar supaya Abu Bakar yang menjadi imam. Kemudian singkat cerita, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam ketika matahari sudah mulai sepenggal, Fatimah datang menjenguk. Naam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki telinga Fatimah. Rasulullah sambil menudingkan tangan ke langit, ma'arrafiqil a'la, bersama teman yang tinggi, bersama teman yang tertinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat itu beberapa kali. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan inna lil mauti lasakarat. Sungguhnya di dalam kematian itu ada sakarat. Kemudian ruh suci kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijri. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan, lama dakhal an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinata adaa kull shay. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, menyinari segala sesuatu. Walamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlama minha kull shay. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, menggelapkan segala sesuatu. Ini disampaikan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tidak ada musibah yang lebih dahsyat yang menimpa para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in melainkan wafatnya Nabiullah alaihi afdalus salati wat taslim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh ahlu baitnya, paman beliau Al-Abbas dengan dua anaknya Al-Fadl dan Qasam. Begitu pula Usama ibn Zaid, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anak pamannya berikut menantu Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, ditambah dengan seorang bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau bebaskan, yang bernama Syukran. Mereka lah yang membantu di dalam mandinya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ma athyabaka ya Rasulullah hayyan wa mayyita." Sungguh indahnya engkau, bagusnya tubuhmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup maupun mati. Salatullahi wa salamuhu alaihi. Nah. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menegaskan, wa dinuhu baqin. Sedang agamanya tetap lestari, tetap ada, tetap utuh. Wa hadza dinu. Dan ini agama yang beliau bawa. La khaira illa dalla al-ummata alayh. Tidak ada kebaikan kecuali beliau telah menjelaskan kepada umatnya. Wa la syarra illa hadzarha minhu. Dan tidak ada pula kejelekan kecuali beliau telah memperingatkan darinya. Dan ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para anbiya dan para rasul sebelum Nabi. Karena mereka menyelesaikan amanah, risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya masing-masing. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, Nabi s.a.w. bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli, tidak ada nabi sebelumku, illa kana haqqan alaih, kecuali berhak baginya, wajib atasnya, an yadulla ummatahu, untuk menyampaikan kepada umat, umat nabi tersebut, umat rasul, umat mereka, ala khairi ma ya'lamuhu lahum, atas kebaikan yang nabi tersebut ketahui atasnya. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, dan memberikan peringatan atas kejelekan yang dia ketahui kepada umatnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya para anbiya, para rasul, terlebih lagi Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan berbagai macam perkara kepada kita, baik ataukah buruk untuk ditinggalkan umatnya. Kemudian Asy-Syaikh menegaskan, wal khairu alladhi dalla alayhi at-tauhid, dan kebaikan yang beliau tunjukkan atasnya yaitu perkara tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yirda, dan segala yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridai. Wa syarra alladhi hadhara minhu, dan kejelekan yang diperingatkan atasnya tidak lain dan tidak bukan adalah asyirk, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tandingan-tandingan di sisinya. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, begitu pula segala yang dibenci, segala yang tidak disukai segala yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'ba, dan yang dimurkainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penjelasan ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan a'la syai, perkara yang paling tinggi, yaitu tauhid, bayanan syafian, penjelasan yang gamblang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita bayanan kafian, penjelasan yang sangat cukup, mufassala, secara terperinci, secara jelas. Perkara tauhid, kembali kepada tauhid, fadilahnya tauhid, keutamaan tauhid. Ila aqallil umur, sampai perkara yang paling rendah dari perkara yang paling tinggi. Sampai Yahudi kepada sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim, hal'allamakum nabiyukum kulli syai'in hatta fi masalatil khira', apakah nabimu telah menjelaskan kepada kalian segala sesuatu walaupun permasalahan buang hajat? Salman mengatakan, ajal ya, tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita permasalahan ini. Anda nastaqbil al-qiblah. Kita enggak boleh ketika buang hajat itu menghadap kiblat. Kemudian tidak diperbolehkan pula membasuh dari buang hajat tersebut dengan tangan kanan. Kan air, maka istijmar, istinja dengan menggunakan batu bi an la yaqil an thalathati ahjar, tidak kurang dari 3 biji atau 3 buah atau 3 batu. Nah, begitu pula yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau mengatakan, "Ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. "Wa ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa wa dzukira lana minhu ilma." Tidaklah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan burung terbang dengan dua sayapnya di langit, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita ilmunya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala sesuatu kepada umatnya, mulai perkara yang paling tinggi yaitu tauhid, segala kewajiban-kewajiban faraid, wajibat, begitu pula mustahabat, perkara-perkara yang sunnah, wal manahi, larangan-larangan. Bahkan perkara yang sudah kita sebutkan dalam hal buang hajat saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat rinci. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakanginya. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dhahaba al-madhhaba ab'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin buang hajat, beliau cari tempat yang paling jauh. Jangan sampai terlihat oleh umat manusia. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa arda. Fal hujjatu qa'imatun ala ummatihi, maka sudah tidak ada alasan. Hujjah sudah ditegakkan di atas umat ini, ummatun Muhammadiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi syahid, saksi atas umat-umat beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ballaghahum ar-risalah, menyampaikan risalah ini. apa yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai dan apa yang Allah ridai telah Nabi SAW jelaskan. Dan begitu pula perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai, telah Nabi SAW peringatkan kepada umatnya. Begitu pula berbagai macam kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan haram, dan muamalah-muamalah yang dihukumi batilah. Baik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu pula apa yang akan terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Telah diperingatkan satu persatu akan fitnah-fitnah tersebut kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antaranya menyerupai kaum musyrikin, orang-orang kufar. Nabi bersabda, la tattabi'un nas sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Walaupun kalian masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian akan memasukinya. Para sahabat bertanya, Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksud kita akan mengikuti Yahud dan Nasara? Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah, Faris wa Rum? Apakah kaum Persia dan kaum Romawi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman illahum, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam riwayat yang lain, famanin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan haula, mereka itu. Dan hadis ini datang dengan lafaz yang amat sangat banyak. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita perpecahan yang akan keluar di antara umat ini. In hadhil umma sataftariqu ala 73 millah. Terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidatan, seluruhnya dalam api neraka kecuali satu saja. Maka segala perkara ini telah Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada umat beliau. Ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam raufur rahim. Beliau beliau menyayangi dan merahmati umat ini. Naam. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan, ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya kepada seluruh umat. Aftaradallahu ta'atahu 'ala jami'i thaqalain. Dan mewajibkan ketaatannya atas dua makhluk, seluruh dari dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Wa dalilu qawluhu ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Wa akmalallahu bihi din. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan dengan ini agamanya. Wa dalilu qawluhu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu dan kusempurnakan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam adalah agama bagi kalian. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, Islam tidak membutuhkan ziyadatun tastahsinuhal uqul, tambahan yang dianggap baik oleh akal, au tahwahal anfus, atau yang dianggap enak oleh jiwa dan nafsu, au tastahihil adzwaq. Islam tidak membutuhkan adanya modifikasi yang dianggap enak oleh perasaan manusia. Agama telah sempurna, maka tambahan apapun dalam agama ini fahiya bid'atun batilatun mardudah. Dihukumi batil, tertolak. Mardudatun ala sahibiha. Tertolak amalannya, tertolak pelakunya. Berarti tidak diterima amalan mereka. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Membuat perkara-perkara baru dalam agama ini, maka perkara tersebut tertolak. Kemudian yang kedua, mendapatkan dosa bagi yang merubah-rubah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengurangi, menambahi atau memodifikasi, dianggap butuh penyempurna, maka orang tersebut berdosa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah Jumatnya beliau mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu di dalam api neraka. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Kemudian yang ketiga merupakan dosa besar karena diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan neraka. Kemudian yang keempat mendapatkan laknat. La'anallahu man awa muhditha, Allah subhanahu wa taala melaknat yang menyembunyikan para pelaku perbuatan-perbuatan baru dalam agama. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, terlebih lagi yang membuat kebid'ahan di kota Madinah. Fa'alaihi la'natullah wal malaikati wal nasi ajma'in. Mendapatkan laknat dari Allah, malaikat, dan umat secara keseluruhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau sudah mendapatkan laknat, maka jauh dari Allah, jauh dari kebaikan. Tidak mendapatkan rahmat, akan disiksa, akan diazab, dan akhirnya menjadi hamba yang binasa. Maka, agama yang telah ditutup dengan kematian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merupakan agama yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala terima kecuali inna dina in'am berbegat Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana perkataan Hasan Hasan ibn Atiyah, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'allahu min sunnatihim mithliha. Tidak ada suatu kaum berbuat kebid'ahan dalam agama melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut dari mereka sunnah sepertinya, sunnah semisalnya. Tidaklah suatu kaum berbuat kebid'ahan melainkan dengan kebid'ahan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut sunnah dari mereka. Oleh sebab itu, para pelaku kebid'ahan, ikhwani afidhakumullah, semakin dalam, mereka semakin jauh dari petunjuk dan hidayah. Berkata Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullah, masdada sahibu bid'atin ijtihadan, illa sdada minallahi bu'da. Tidaklah pelaku kebid'ahan ini bertambah perbuatan mereka, amalan mereka, melainkan semakin jauh mereka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani hafizakumullah, bid'ah ini merupakan perkara yang dicintai syaitan dan iblis daripada maksiat. Karena orang mengerjakan kebid'ahan ini menganggap bahwasanya itu perbuatan yang benar. Bahwasanya itu disyariatkan. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha hajabat taubah an sahibi bid'atin hatta yada' bid'atah. Allah subhanahu wa ta'ala menutup taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakallah khair, Zan. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.